Pertanyaannya bikin merinding. Ustaz, tolong pandangi kami, Ustaz. Kenali kami, Ustaz. Nanti kalau Ustaz masuk surga duluan, cari kami, Ustaz. Allah Ustaz. Seakan-akan Ustaz itu jaminan surga lah. Masing-masing kita berjuang dan berusaha. Masing-masing dengan ilmunya, dengan imannya, dan amal solehnya. Tidak memandang itu Ustaz ataupun yang lainnya. Yang dipandang antara seorang yang beriman. Barakallahu fikum. Yang menyelamatkan bukan sosok. Yang menyelamatkan adalah iman dan amal soleh kita. Makanya berjuang bersama-sama menuju ke arah sana. Barakallahu fikum. Kita pun juga sama mengharapkan itu semua diberi taufik, diberi hidayah, diberi istiqomahan, diberi kemudahan untuk bisa beriman yang baik, berilmu yang manfaat, beramal yang soleh, mengharapkan husnul khatimah wal jannah. Barakallahu fikum.